بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un wahaba shakhsun li akhara ay li akharin bi akhli akhar daran faqabira nisfaha aw 'abdain faqabira ahadahuma fa fi sihatil hibati wajhani حكاهما الرافعي بلا ترجيح وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح وفي نذيره من البيع لا يصح قطعا قال الإسنائي المرجح أنه لا يصح لأنه لو وهب الاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع حتى لا يصح على الأصح ذكره الرافعي في الركن الرابع. Ini satu masalah yang tersisa dari bab hibah sebelum nanti kita masuk bab luqatah. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan Pak Hikmat. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, wahaba syakhsun, kalau seandainya ada orang yang menghibahkan li akhar kepada orang lain daran satu buah rumah. Orang menghadiahkan, memberikan hibah satu unit rumah. Ngasih contohnya enak ya Imam Taqiyuddin Al-Isni. Orang ngasih hibah orang lain rumah. Oh, sekarang kagak ada orang hibahin rumah kan. Kan ya jangan rumah, pot pohonnya aja kagak boleh kan gitu. Wahaba syakhsun li akhara daran, rumah dihibahkan, faqabila nisfaha, tapi kemudian yang dihibahkan al-mauhub lahu cuman dapat nisfaha, cuman nerima setengahnya doang. Jadi setengah rumahnya kagak dikasih. Misalnya rumahnya ada halaman depan, halaman belakang. Cuman boleh room, boleh aksesnya cuman setengahnya doang. Aw abdaini, atau ada orang memberikan hibah dua budak, faqabira ahadahuma, cuman yang diterima cuman satu doang. Ini ngomongnya ngasih nih, ini gua kasih dua buat lu. Eh pas datang cuman satu. Fa fi sihatil hibati, tentang keabsahan hibah model seperti ini, wajahani ada dua pendapat. Hakahum ar-Rafi'i, disebutkan oleh Imam ar-Rafi'i dalam Syarhul Kabir, bila tarjihin, tanpa tarjih. Tarjih maksudnya Imam Rafi nyebutin doang, cuman enggak disebutin mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang benar dari dua pendapat ini dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Waalaikumsalam Pak Rafi'i. Wakadha, begitu juga hakahuma Nawawi, Imam Nawawi menceritakan dua pendapat itu, bahwasanya keabsahan hibah bagi orang yang memberikan hibah dua barang tapi diterima cuma satu, bila tarjihin tanpa tarjih, tanpa ditarjihkan siapa apa namanya pendapat siapa yang benar, sah apa enggak sah hibahnya. Wa fi nadhirihi, dan dalam masalah yang mirip dengan masalah ini, minal bai'i, dari bab jual beli, bahwasanya orang kalau jual nih, saya jual dua barang ini, kemudian dibayar tuh dua-duanya, tapi yang diterima cuma satu doang. Itu kan salah satu contoh yang mirip masalahnya. Walaupun sebeda sebenarnya ya. Karena kalau jual beli kan bi'iwadin, dengan iwad. Tapi kalau hibah kan bi'ghairi iwad. Cuman dari sisi bahwa itu memindahkan kepemilikan sama. Makanya dicari nih contoh masalah yang sama. Dalam jual beli, kalau orang jualnya dua lalu dibayar dua, tapi yang diterima serah terimakan cuma satu doang, gitu, sah apa enggak? La yasihu qat'an, tidak sah secara qat'i. Dalam arti tidak ada perdebatan. Orang bayarnya dua masa dapatnya satu. Dari sisi bahwa itu memindahkan kepemilikan, sama seperti hibah. Maka masalah, ini kan lagi nyari mana yang benar ya, sah apa enggak ya. Karena Imam Nawawi tidak mentarjih. Imam Rafi'i juga tidak mentarjih. Lalu gimana dong ini yang benar? Kita cari contoh masalah yang sama dalam bab jual beli. Kenapa bab jual beli? Karena sama-sama memindahkan kepemilikan. Walaupun beda sebenarnya. Kalau dalam jual beli ada orang jual dua barang, dibayar dua barang, tapi diterimanya cuma satu, kan enggak sah. Qad'an. Jual belinya tidak secara syarqati. Wal qala al-Islami, Imam Al-Isnawi, ya, Nihayatusul fi ilmil usul. Itu punya apa namanya, mengatakan al-murajjahu, yang diunggulkan dalam masalah ini, yaitu orang hibah dua, ngomongnya dua, tapi yang diterima cuma satu. Annahu la yasih, bahwasanya hibah itu tidak sah. Ya kalau hibahnya enggak sah, kan konsekuensinya barang dibalikin. Nah, lu gak usah hibah. Lu kalau mau hibah yang benar, ngasih dua ya dua lu kasih, jangan satu diumpetin, kan begitu. Jadi kalau kohibahnya sah, ya udah yang satu yang diterima orang mau huplahu itu jadi milik, sah hibahnya, walaupun sebenarnya ngomongnya dua, cuman ya sah kalau kita bilang sah. Tapi kalau kita bilang nggak sah, ya harus balikin lagi tuh barang yang satu, harus dua-duanya. Nah itu kata Imam Al-Isnawi, bahwasanya al-murajjah dalam hal ini yang benar tuh ya kagak sah. Li'annahu, nah, jadi ngasih alasannya gitu, li'annahu, sebab law wahaba litsnaini syai'an, kalau seandainya dia ngasih kepada dua orang satu barang. Ada Haji Andre sama Haji Rudi, Haji Andre, Haji Rudi, lu gua kasih nih mobil gua. Jadi dua orang dikasih dua barang, satu barang. Faqabila ahaduhuma nisfahu, maka kemudian salah satu daripada dua orang tersebut menerima setengahnya. Kana kalbai'i, maka hukumnya seperti jual beli hatta la yasih, yang mana jual belinya, yang mana bar apa itu hibahnya tidak sah. Hibahnya tidak sah, karena yang menerima cuma satu orang, sama seperti jual beli. Zakarahu Rafi'iyyu, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi rukni Ar-Rabi, dalam rukun yang keempat, maksudnya rukun jual beli. Ini kalau dalam keadaan sekarang, konteks orang hibah dua barang tapi diterima satu tuh apa ya? Ya banyak sih macamnya. Cuman kalau kita nyari padanannya apakah dia sah atau tidak, ini merujuknya kepada jual beli, padahal beda, karena jual beli kan ada iwad. Kalau ada iwad, maka bisa dikatakan batal, karena dia membatalkan syarat itu sendiri. Karena syarat, apa istilahnya, nilai uang yang dibayarkan itu kan menuntut dua barang. Kalau cuma dikasih satu, ya berarti ada satu lagi, jadi utang. Kalau itu dibiarkan, ya dibatal. Itu, kalau itu disahkan, ya batal akadnya. Tapi kalau hibah kan enggak. Hibah kan bighairi iwadin. Wa mas'alatuna, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, wa mas'alatuna awla bi'adami sihati. Masalah kita ini awla, lebih utama kalau kita hukumi bi'adami sihah, bahwasanya hibah dua barang kepada satu orang tapi diterima cuma satu barang itu tidak sah. Li'annal hibata litsnaini shafqatani. Karena hibah kepada dua orang itu dua shafqah, dua transaksi. Wa mas'alatuna dan masalah kita ini shafqatun wahidatun, yaitu transaksi pada satu transaksi saja. Wallahu alam. Apa maksudnya ini? Oh, maksudnya ini perkataan Imam An-Nawawi, Imam Al-Isna'i yang mengatakan tidak sah. Jadi tidak sahnya karena seperti orang yang memberikan hibah kepada dua orang untuk satu barang. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, enggak, nyari contohnya jangan begitu. Soalnya kalau ngasih barang ke dua orang itu dua transaksi. Yang lagi kita omong ini satu transaksi. Enggak sah, pokoknya kita enggak sah. Berarti harus dibalikin. Wallahu alam. Faslun, fasal baru. Wa idza wajada luqatatan luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha wa tarkuha. Maka dia berhak kalau ada orang menemukan luqatah, barang temuan, fi mawatin, di tanah yang tidak bertuan. Mawat itu tanah tidak bertuan. Kalau nemunya di tanah Haji Fulan itu punya Haji Fulan. Nemu sendal di tanah Haji Andre itu punya Haji Andre. Nemu emas di lapangannya Haji Fulan itu punya Haji Fulan. Ini luqatah ini kalau nemunya fi mawatin di tanah tidak pertuan au tarik atau di jalan. Karena kan jalan enggak ada tuan, maksudnya tidak ada pemilik jalan. Jalan untuk umum kan begitu. Falahu akhdhuha wa tarkuha, maka dia berhak untuk ngambil. Wa tarkuha, tapi dia juga biarin, boleh biarin aja, enggak usah diambil. Wa akhdhuha, tapi mengambilnya aula idza kana ala thiqatin, mengambilnya lebih utama. Idza kana ala thiqatin, kalau dia yakin percaya minal qiyami bihi, untuk bisa menunaikan hak luqatah. Apa hak luqatah nanti kita jelasin. Jadi ini bab baru, yaitu bab luqatah. Kata Imam Taqi, kata Syahabi Syuja, kalau dia menemuin barang temuan di tanah yang tidak bertuan atau di jalan, dia boleh ngambil, dia juga boleh ninggalin. Tapi kalau dia yakin dia bisa menunaikan hak luqatah, sebaiknya diambil. Al-luqatatu, kata Imam Taqi dan Al-Isni, al-luqatatu bifathil qafi, dengan difathahkan qafnya alal masyhuri, ini adalah bacaan yang masyhur luqatah. Wa huwa syai'ul malqutu, yaitu sesuatu yang dipungut, yang ditemukan. Itu namanya luqatah. Luqatah adalah sesuatu yang ditemukan. Malqut, sesuatu yang ditemukan. Qala al-Azhari, kata Imam al-Azhari ini ahli bahasa. Beliau punya kitab bahasa namanya apa ya? Al-Azhari itu kitab bahasanya saya lupa. Wa ajma' alaihi ahlul lughati, bukan lisanul Arab. Apa sih simpan? Wa ajma' alaihi ahlul lughati, telah berijma' bersepakat seluruh ahlul lughah ahli bahasa bahwasanya al-luqatah itu adalah barang temuan. Luqatah, qafnya ada fathahnya, luqatah. Wa kadza qala al-Asma'i, begitu juga kata Imam al-Asma'i, ini masih ahli bahasa. Wal Farra wa Ibn al-Arabi, dan juga Ibn al-Arabi. Wa qala al-Khalil mengatakan hiya bi fathil qafi, artinya ar-rajulu apa al-wajidu. Ini jadi kan kata Imam Al-Azhari luqatah qafnya make fathah, qa luqatah itu artinya barang yang ditemuin, barang yang dipungut. Tapi kata Al-Khalil huwa bi fathil qaf, justru kalau qafnya difathahkan luqatah itu artinya al-wajidu. Ya. Di situ al-wajid apa di ar-rajul? Di sini ar-rajul. Tapi maksudnya ar-rajulul wajidu, yaitu orang yang nemuin. Jadi kata Al-Khalil kalau qafnya difathahkan luqatah itu bukan barang temuan, itu lebih tepatnya adalah orang yang nemuin, itu namanya luqatah. Li'anna fu'latun lil fa'il. Li'anna fu'alah, gitu. Li'anna fu'alah luqatah, dia karena atas sighahnya fu'alah lil fa'il, itu artinya menunya apa mengerja apa pekerjaannya. Al wajib, iya. Tambahin itu Pak Rafi, wa al wa habis waw ada alif al wajidu yang menemukan. Li'anna fu'alatun, karena redaksi fu'ala, sigah fu'ala itu adalah lil fa'il, menunjukkan orang yang mengerjakan. Mislu duhakah, seperti kalimat duhakah itu artinya adalah orang yang ketawa. Wa fu'alatun, dan fu'alah bil iskani lil maf'uli. Iya benar. Jadi bil apa bifathil ini, jadi kan gini, kata Imam Al-Azhari, luqatuh itu barang temuan. Kalau qafnya difathahkan itu artinya barang yang ditemuin. Tapi kata Al-Khalil, ini soal bahasa aja. Kata Al-Khalil, luqatuh qafnya difathahkan, kok luqatuh itu artinya bukan barang temuan tapi orang yang nemuin gitu. Al-wajidu jim tuh kalau enggak ada titik, al-wajidu yang nemuin, li'adna karena fu'alah. Fu'alah itu kan redaksi yang sama dengan luqata. Lil fa'il itu artinya orang yang nemuin, orang yang ngerjain. Mislu duhaka, seperti kalimat duhaka. Wa fu'latun, tapi kalau fu'lah berarti kalau enggak pakai jim, enggak ada jimnya, tambahin titiknya al-wajid. Di sini bukan al-wajid, malah di sini ar-rajul, jadi orang yang nemuin maksudnya. Wa fu'latun, dan fu'lah bil iskani, dengan disukunkan itu ainul fi'linya. Kalau di sini qafnya disukunkan, luqtah, jadi luqtah lil maf'ul itu maksudnya untuk barang yang, jadi kalau kata al-asma, kalau kata al-khalil, sebenarnya barang temuan itu luqtah, bukan luqatah. Luqatah itu untuk orang yang nemuin. Luqtah itu untuk barang yang ditemuin. Fayakunu lil malquti. Maka itulah luqtah adalah untuk barang yang ditemukan. Qala al-Azhari, kata al-Azhari, wa huwa al-qiyas, dan itu dikiaskan. Maksudnya kalimat luqatah jadi orang, jadi barang yang ditemukan itu dikiaskan. Ada kiasnya. Ada kias, apa namanya, maksudnya ada tasrif untuk menunjukkan bahwa luqatah itu adalah barang yang ditemukan, bukan yang nemuin. Jadi ini cuma perbedaan bahasa aja. Tapi pada intinya luqatah itu udah masyhur bahwa itu artinya barang yang ditemuin. Wal iltiqatu fi syar'i, dan yang namanya iltiqat, nemuin barang, fi syar'i secara bahasa, secara syariat, huwa akhdhu malin muhtaramin min mawdhi'atin. Akhdhu malin muhtaramin, ini definisi yang kudu benar ngaruh kita apa bacanya. Akhdhu malin muhtaramin min mawdhi'atin liyahfadhahu aw liyatamallakahu ba'da ta'rifi. Definisi iltiqat, menemukan barang dalam pandangan syariat, akhdhu malin muhtaramin, mengambil barang muhtaram yang terhormat, yang dihormati. Salah satu barang dihormati itu ya makanan, harta. Anjing itu secara syariat itu bukan sesuatu yang muhtaram. Babi itu bukan sesuatu yang muhtaram. Tai, kotoran itu bukan muhtaram, begitu. Koruptor juga mungkin nih, kalau menurut saya itu bukan muhtaram tuh. Jadi kapan waktu kalau kita nemu itu ada koruptor tergeletak di jalan, itu bukan muhtaram tuh. Itu. Jadi iltiqat itu secara syariat artinya akhdhu malin muhtaramin, mengambil barang muhtaram yang terhormat. Artinya secara syariat dia dinilai sebagai harta, begitu. Mengambil barang yang dihormati, harta yang dihormati, min madhi'atin, di tempat yang memang biasanya orang hilang, biasanya tempat hilang, madhi'ah. Tempat barang hilang tuh biasa di mana? Ya di jalanan. Gitu. Minyak madhi'ah itu tempat biasanya benda hilang di jalanan. Maka kalau itu tempatnya bukan di madhi'ah, seperti tanah orang tuh bukan madhi'ah, itu punya dia. Seperti di teras orang tuh bukan madya'ah, yaitu tempat punya dia gitu. Jadi mengambil harta muhtaram yang dia hormati dalam syariat min madya'atin, dari tempat yang biasanya barang itu hilang jalanan. Kemudian tanah tidak bertuan, liyahfadzahu, kemudian dia jaga itu barang, aw tamallakahu, dia milikin itu barang, dia jadi milik dia ba'da ta'rifi, setelah diumumkan gitu. Wa fihi nadhar, tapi definisi ini punya kelemahan. Wa fihi, kalau definisi lubmal iltiqat ini kayaknya enggak benar ya, maksudnya kurang pas begitu. Li'annahu, karena kalimat definisi yang tadi itu kata Imam Taqiyuddin Alis ini kurang pas. Li'annahu yakhruju minhul kalbul mu'allamu, karena dengan kalimat muhtaram berarti al-kalbul mu'allam, anjing yang terlatih, kalau kita nemu di jalanan itu berarti gak muhtaram, gak layak untuk diambil. Padahal kalbul muhtar, kalbul mu'allam itu muhtaram. Kalbul mu'allam itu bagian daripada harta begitu, yang memang orang gak bisa jual beli, tapi pindah milik bisa, pindah hak pakai bisa. Ini saya punya anjing misalnya, anjingnya dilatih nih buat berburu, dilatih. Secara syariat anjing gak bakal jadi harta, jadi saya gak bisa jual beli. Tapi ini anjing ini nurut sama saya. Lalu satu waktu ada orang minat, bisa dijual, bisa. Jual bukan anjingnya, tapi hak, apa namanya, hak pakainya. Naqlul yadi kalau bahasanya gitu. Jadi dipindahin bukan kepemilikan, karena itu memang tidak bisa dimiliki, dia bukan harta, tapi digunakan. Maka yang dijual belikan adalah hak gunanya. Dijual tuh kepada orang gitu. Ah, kalau di masjid bukan luqathah itu. Nanti kan ada luqathah, banyak ketentuan hukumnya. Ya kalau di masjid ya barang hilang, beda dengan luqathah yang kemudian wajib diumumkan dan seterusnya gitu. Li'anna syai'a, li'annahu yakhruju minhu al-kalbul mu'allam wa la syakka, dan tidak ada keraguan fi jawazihi, fi jawazil iltiqatihi lil hifdzi. Tidak ada keraguan dalam pandangan ulama mazhab bahwa boleh kita menemukan anjing mu'allam untuk kita jaga. Maksudnya untuk kita jaga sampai kemudian yang punya datang. Boleh. Kalau itu boleh, berarti definisi tentang malun muhtarom mesti dirubah. Karena kalau dikatakan malun muhtarom, anjing mu'allam, anjing terlatih ini enggak masuk. Maka definisi perlu berubah. Fayan bagi, maka mestinya ayyuqa, definisi iltiqat itu begini nih, akhdhu syai'in liyakhtassa bihi. Simple definisinya, akhdhu syai'in yaitu mengambil sesuatu, liyakhtassa bihi untuk dikhususkan, liyakhtassa untuk khusus itu barang, bihi dengan dia yang nemuin. Dikhususkannya dengan apa? Ya dengan dia boleh menggunakan tersebut ba'da ta'rifi, setelah diumumkan. Li'anna syai'a, karena kalau kita sebut syai' ya ummu kulla jinsin, itu umum untuk semua jenis harta. Wa qawluna liyakhtassu, dan perkataan kami, Imam Taqiyuddin Alis mengatakan definisi liyakhtass, li'anna al-kalba liyakhtass untuk dikhususkan, bukan dimiliki begitu, dikhususkan nanti bisa dipakai setelah ta'rif, bukan dimiliki. Kenapa? Li'anna al-kalba, kalimat itu untuk mengundang apa, memberikan pemahaman li'annal kalba, bahwasanya anjing itu tidak layumlak, tidak bisa dimiliki, karena dia bukan harta. Karena dia bukan harta maka tidak bisa dimiliki. Maka definisinya jangan liyatamallak, tapi liyakhtassa bihi, untuk menjadi khusus itu barang, bihi dengan orang yang nemuin. Khusus apa? Dia punya kekhususan bisa menggunakan itu setelah nanti diumumkan. Wallahu alam. Faidah. Halil mughallabu fil luqatati hukmul amanati au hukmul iktisab. Apakah yang mughallab, yang dimenangkan, dalam arti yang lebih condong dalam masalah luqatat itu, apakah hukum amanah, bahwa dia memang enggak boleh dipakai, diumumin aja, au hukmul iktisab, atau boleh hukum, atau hukumnya tuh boleh kita manfaatin, iktisab, kita ngambil manfaat dari barang tersebut. Qaulani, ada dua pendapat, wallahu alam. Jadi antara dia apakah boleh dipakai atau cuman diumumin doang, itu ada dua pendapat. Tapi kalau di sini di footnote-nya disebutin, al ahsan ayyuqal mawajada min mawujida min malin aw mukhtasin sada'in li ghairi harbi wa laysa bi muharrazin wala wala mumtana'in bi quwwatin wala yu'rafu malikuh. Ini definisi. Ini definisinya. Yang ketiga, al-imam al-iktisab huwa al-mughallab fiha. Hukum iktisab bahwa dia boleh dimanfaatkan, huwa al-mughallab, itulah yang diunggulkan, yang lebih nyantar dalam hukum luqata itu iktisab. Ini kata Imam Ibn Hajar, tuhfa al-haytami, tuhfatul muhtaj. Begitu juga dalam Nihayatul Muhtad Ibn apa namanya Ramli, wal mugni, dan juga Mughnil Muhtad Asy-Syirwini. Berarti tiga syarah kitab Minhajul Talibin, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Mughnil Muhtad, semuanya mengatakan bahwa hukum yang lebih cocok buat luqata itu hukmul iktisab. Boleh kita ambil. Jadi bukan amanah dalam arti bukan cuma didiemin doang, tapi nanti setelah setahun sudah diumumin kita boleh ngambil manfaatnya gitu. Karena hukumnya hukum iktisab. Wallahu alam. Wal aslu fiha, dan dalil tentang kesyariatan atau pensyariatan luqata, ahadis, banyak hadisnya. Minha di antaranya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya an luqatati dhahabi awil warik, pernah ditanya tentang barang dagangan, barang temuan zahab, wa awil wariki atau perak. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan i'rif wika'aha, umumin wika'nya, wa ifasaha, dan juga ifasnya. Apa wika? Jadi Nabi Muhammad ditanya, Nabi, ini saya nemuin emas. Orang kalau nemuin emas, nemuin perak, terus gimana? Kata Nabi Muhammad, i'rif, umumkan wika'aha. Wika itu kalau bahasa Indonesianya tali iketan. Jadi kalau orang punya bungkusan, biasanya diikat kan. Nah, iketannya tuh khusus biasanya. Jadi untuk nandain bahwa ini punya dia, iketannya tuh pakai kain batik. Iketannya pakai warna merah. Iketannya pakai warna biru. Iketannya pakai bahan apa gitu. Itu namanya wika. Ifasaha wa ifasah. Ifas itu bungkusannya. Itu emas dibungkus pakai apaan? Pakai kulit. Umumin tuh dibungkus pakai kulit. Itu emas dibungkus pakai apa? Pakai kertas umumin. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau ada orang nemu emas atau nemu perak, arif, umumkan wika'aha, diikat pakai apa itu dia, wa ifasuha, dan dibungkus pakai apa itu emas. Umumin itu bungkus. Thumma arifha. Kemudian umumkan sanatan selama setahun. Fa'in lam tu'arif. Kalau kemudian kalian tidak tidak mengumumkan, fastanfikha, maka istanfikha. Istanfikha itu maksudnya tanggung nafkahnya. Tanggung nafkahnya itu maksudnya boleh diambil manfaatnya, tapi biaya atas perawatannya ditanggung. Wal takun indaka wadi'ah, dan barang itu jadi barang titipan gitu. Ya, jadi barang titipan. Fa in ja'a talibuha, kalau nanti datang orang yang mencari barang hilang tersebut, yauman minad dahri, satu hari minad dahri. Kapan pun, jadi enggak ada batas, kapan pun dia nyari, fa addiha ilai, maka tunaikan. Lu udah ngambil dulu emas, bayar begitu. Itu namanya kasih ke dia. Itu namanya wadi'ah. Jadi kalau tidak diumumkan namanya wadi'ah. Tapi kalau diumumkan namanya luqatah. Wa sa'alahu an dhalatil ibil. Kemudian ditanya, ini hadisnya sudah selesai nih. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya. Apa masih ini? Oh iya, masih hadis. Wa sa'alahu an dhalatil ibil. Kemudian Nabi Muhammad ditanya tentang ibil, unta yang hilang. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan malaka walaha. Malaka walaha. Ente punya urusan apa sama unta, gitu bahasa kitanya. Malaka walaha. Ente enggak punya apa-apa, enggak punya urusan apa-apa sama unta. Da'ha, tinggalin itu unta, biarin. Fa inna ma'aha hida'uha. Karena kalau unta itu ada hidauha wa syiqauha taruddul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Fa inna ma'aha, karena unta itu bersama unta, hidauha ada sepatunya, wa syiqauha ada siqa apa namanya, hidha itu, hidha itu bahasanya apa, wasiqauha hidha itu maksudnya tempat gembala. Jadi itu unta udah biarin aja, ntar dia bakal datang sendiri ke tempat dia nyari rumput, wasiqauha tempat di mana dia minum air, biarin, karena unta punya ladangnya sendiri, punya tempat minum air sendiri. Taruddul ma'a wa ta'kulu syajar, di situ dia minum air, di situ dia makan rerumputan pohon, hatta yalqaha rabbuha, sampai ntar ketemu sama yang punya tuan gitu. Jadi kalau unta biarinlah, dia bisa jalan sendiri, dia tahu di mana dia nyari air, dia tahu di mana dia makan, ntar dia ke situ ketemu sama yang punya, begitu maksudnya. Wa sa'alahu 'anisyati, kemudian Nabi Muhammad ditanya tentang kambing yang hilang. Faqala Nabi Muhammad mengatakan khudha, tapi kalau kambing ambil, khudha ambil itu kambing, fa innama hiya laka, itu kambing buat ente, au li akhika, atau ntar buat orang yang punya kalau dia datang nyari, au li dzibi, atau ente biarin ntar jadi makan buat serigala. Mau yang mana, mau diambil jadi amanah wali akhik, ntar buat saudara ente yang nadin yang nuntut nyari kambingnya hilang, auli dzibi, atau jadi buat serigala, dimakan itu dia sama serigala. Rawahu syekhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walahu turuqun wa alfad, dan hadis ini banyak jalannya, redaksinya banyak, wa alfad, dan redaksinya beda-beda, maksudnya redaksinya cukup lumayan banyak. Tapi intinya itu bahwa Nabi Muhammad memberikan apa namanya penjelasan bahwa kalau barang itu hilang, arif, umumin, apa yang diumumin itu tuh iketannya, ifasaha bungkusannya setahun. Kalau nggak diumumin nggak apa-apa, ambil manfaat, tapi biaya perawatannya yang tertanggung, dan itu jadi wadiah jatuhnya. Karena jadi wadiah begitu ya, ntar kalau orangnya datang kasih begitu, yauman minad dahri, kapanpun dia datang ente harus kasih. Tapi kalau onta yang hilang udah biarin, onta ntar jalan diri. Tapi kalau kambing dia nggak bisa jalan diri, dia bakal jadi makanan serigala, ambil itu kambing. Wa ajma'al muslimuna. Ajma'al muslimun, muslim seluruhnya berijma' alal jawaz tentang adanya syariat luqatah. Fil jumlah secara umum. Wa hal tajib wal tustahab, tapi hukumnya apakah wajib atau mustahab? Secara umum, kita lihat, kita lagi lewat jalan, wajib kita ambil, sunnah apa wajib, wajib apa sunnah, ambil apa enggak ya. Kalau kita bilang wajib kan kita lewatin aja, kita tinggal, dosa kita tuh, karena wajib kita luqatah, wajib ngambil. Tapi kalau kita bilang itu hukumnya sunnah, ya berarti kalau kita jalan enggak apa-apa, cuman bagusnya kita ambil. Hukumnya apa tuh, au kaifal hal, atau bagaimana hukum, atau kaifal hal, tergantung keadaan orang yang nemuin. Yunzor, maka hukumnya dilihat. In kana alwajidu fasiqan wallahu taala alam. Insyaallah besok nih hari Jumat tentang hukum luqatah, udah jam 6 lewat 6, masih banyak ya pekerja. Udah pagi gini kerjaan banyak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai. Jika menemukan banyak kekeliruan dalam penerjemahan, penjelasan, atau juga pembacaan, saya mohon koreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa'ayakum ajma'in. Kita kembali besok hari insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm.